الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Sampai kita pada pembahasan fawaid dari perang Hunain, faidah yang sangat banyak, faidah fikih, masalah i'tiqad dan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك هو من خمس الخمس وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له من الخمس وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين في تلك العطية ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها وليس من أصل الخمس فصل وهذا Rasulullah SAW berikan kepada tokoh-tokoh Quraisy 100 ekor unta, 100 ekor kambing, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Dan orang-orang yang diberi dari kalangan orang-orang yang dilembutkan hatinya yang baru masuk Islam, pemberian yang diberikan Rasulullah SAW dari ghanimah yang sangat banyak ini, hal huwa min aslil ghanimah aw min al-khumus, apakah itu dari ghanimah secara keumuman atau dari seperlima yang merupakan hak Allah dan Rasulnya, aw min khumusil khumus, atau dari seperlima dari seperlima. Faqala Syafi'i wa Malik, maka berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik, wa min khumusil khumus, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tokoh-tokoh Quraisy dan orang-orang yang dilembutkan hatinya yang baru saja masuk Islam. Dan tidak tanggung-tanggung setiap orang diberikan 100 ekor kambing, 100 ekor unta, barakallahu fikum. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu dari khumusil khumus, seperlima dari seperlima. Dan itu jatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'alahu Allahu lahum min khumus. Wa huwa ghairu safi. Dan itu bukan safi. Safi adalah pilihan yang dipilih oleh Rasulullah SAW dari ghanimah, namanya safi. Barakallahu fikum. Wa ghairu ma yusibuhu min al-maghnam, dan juga bukan dari apa yang beliau dapatkan dari ghanimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'din al-ghanimina fi tilka al-atiyah. Kenapa pemberian itu dianggap bahwa itu adalah khumusil khumus? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta izin kepada orang-orang yang hadir dalam peperangan itu, yang merupakan orang yang berhak untuk mendapat ghanimah. Barakallahu fikum. Sementara seandainya beliau mengambil dari itu, beliau harus minta izin kepada para prajurit. Fi tilka al-atiyah, walau kana al-ata' min asli al-ghanimah. Tapi lasta'adhanahum, seandainya pemberian Rasulullah itu ke banyak orang dengan pemberian yang banyak itu dari ghanimah secara keseluruhan, maka niscaya Rasulullah SAW minta izin kepada pemiliknya. Karena sudah milik kaum muslimin. Barakallahu fikum. Lianahum malakuha bihawziha wal istila alaiha, begitu dikuasai, begitu dimenangkan peperangan itu, maka ghanimah adalah milik kaum muslimin, tinggal dibagi-bagi. Barakallahu fikum. Walaysa min asli al-khumus lianahu maqsumun ala khamsatin. Barakallahu fikum. Walaysa min asli al-khumus lianahu maqsumun, dan juga bukan dari seperlimanya. Lianahu maqsumun ala khamsah, karena seperlima ini juga akan dibagi menjadi lima. Barakallahu fikum. Fahuwa idzan min khumusil khumus. Barakallahu fikum. Jadi seperlima dari seperlima. Itu yang Rasulullah berikan kepada tokoh-tokoh Quraisy yang banyak-banyak, bukan sedikit. Wa qala nasal Imam Ahmad ala anna an-nafla yakunu min arba'ati ahmasil ghanimah. Dan telah dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala anna an-nafl, nafl itu adalah bonus di luar dari jatah yang telah diberikan dan ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nafl namanya. Baik, yakunu min arba'ati ahmasil ghanimah. Nafl itu adalah arba'ati ahmas. Seperempat dari seperlima ghanimah. Wa hadzal ata'u huwa minan nafl, dan pemberian dari nafl. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Nafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi ru'usal qabail wal asha'ir liyata'allafahum bihi wa qawmahum al-Islam. Baik, ada pun pendapat Imam Ahmad bahwa pemberian yang diberikan Rasulullah kepada tokoh-tokoh Quraisy ini dari nafl. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada tokoh-tokoh Quraisy wal asha'ir, yakni tokoh-tokoh kabilah, untuk melembutkan hati mereka dan kaumnya dengan Islam ini. Bahwa aula bi al-jawazi min tamfili thuluthi ba'dal khumus. Maka ini pemberian yang lebih boleh. Min tamfili thuluthi ba'dal khumus. Diberikannya sepertiga setelah seperlima, seperlima. Warru'u ba'dahu, dan seperempat setelahnya. Lima bihi min taqwiyatil islami wa syawkatahu wa ahlahu. Karena pemberian-pemberian ini untuk menguatkan Islam, wa syaukatahu wa ahlahu, kekuatannya dan orang-orangnya. Istijlabi aduhi ilaihi. Istijlab dan menarik hati yang dulunya musuh menjadi sahabat, menjadi teman. Hakada waqa'a sawa'un kana sawa'un kama qala ba'du ha'ula illadina naffala naffalahum laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la abghadul khalqi ilayya. Demikian waqa'. Demikian yang terjadi, sama saja. Baik. Kama qala ba'du, hakada waqa'a sawa'. Kama qala ba'du ha'ula'i alladina naffalahum, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang yang telah diberi pemberian yang banyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat selesai perang Hunain. Apa kata mereka? Laqad atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la abghadul khalqi ilayya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan aku pemberian yang banyak, padahal dia adalah orang yang paling aku benci. Fa ma zala yu'tini hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya. Terus Rasulullah memberi aku dan memberi aku, sehingga aku menjadikan Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai. Fa ma dhannuka bi atai qawwal Islam wa ahlihi wa adalla al-kufra wa hizbahu. Fa ma dhannuka bi atai qawwal Islam wa ahlihi. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang justru menguatkan Islam dan kaum muslimin, wa adalla al-kufra wal wahisbahu, dan dengan pemberian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan kekufuran dan kelompok-kelompok kekufuran. Wastajlaba bihi quluba ru'usil qabail, dan dengan pemberian-pemberian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih, barakallahu bikum, hati tokoh-tokoh kabilah, alladzina idza ghadibu ghadiba li ghadabihim atba'uhum. Yang tokoh-tokoh ini kalau mereka marah, maka pengikutnya pun akan marah. Kalau mereka benci, maka pengikutnya akan benci. Maka Rasulullah memberikan pemberian-pemberian ini agar supaya menarik hati mereka dan menawan hati mereka agar supaya cinta terhadap Islam. Wa idza radu radu liridahum. Ini tokoh-tokoh ini yang paling penting. Kalau mereka ridha, maka pengikutnya pun akan ridha. Fa idza aslam haula'i lam yatahallaf anhum ahadun min qaumihim. Dan kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, tidak ada seorang pun di antara pengikutnya, dari warganya yang tidak masuk Islam. Bakal masuk Islam semua. Falillahi ma'adzama wa'uqya hadal ata. Maka demi Allah, betapa besarnya pengaruh pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, pemberian itu sangat-sangat berpengaruh. Mungkin anda jangankan barakallahu fikum pemberian yang banyak, pemberian yang sederhana saja, barakallahu fikum, kita berikan kepada seseorang, boleh jadi dia akan mengingat kita seumur hidup dia. Dengan pemberian tidak sebegitu berapa, pemberian itu tidak sebegitu banyak. Tapi ketika kita diberi, subhanallah, kita akan senantiasa mengingat orang itu. Apalagi di saat-saat memang kita sangat butuh dengan pemberian itu. Masya Allah. Falillahi ma'azama mawki'a hadal ata' wa ma'ajdahu wa anfa'ahu l'islami wa ahlihi. Masya Allah. Dan betapa pemberian ini mendatangkan keberuntungan untuk Islam dan kaum muslimin. Masya Allah. Sisa-sisa yang mungkin ada rasa benci masih, sedikit ada keterpaksaan, itu hilang sama sekali dengan apa, dengan pemberian-pemberian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tahadu tahabbu. Barakallahu fiik. Silakan kalian saling memberi, maka kalian saling mencintai. Barakallahu fiik. Sendal saja antum hadiahkan ke teman antum, sendal. Ya mungkin paling dia pakai 5 bulan, ya kan? Atau top-topnya 1 tahun kalau dia pakai setiap hari. Dia ingat terus. Barakallahu fiikum. Apalagi sendal yang bagus, jadi sampai lama dia pakai. Dia cerita terus itu, kenapa kasih itu, tapi selop ini si pulan yang kasih. Tapi bagus sekali di selop. Coba barakallahu fiikum. Dan memang para ulama kita mengatakan al-qulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Hati itu senantiasa cenderung senang terhadap orang yang berbuat baik padanya. Baik. Ya walaupun orang-orang Ansar tidak diberi sedikit pun dari ganimah itu. Baik. Tapi Rasulullah SAW tahu bagaimana menyelesaikannya. Walaupun sedikit ada komentar-komentar yang kurang bagus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengumpulkan mereka. Karena orang-orang Ansar tidak mendapatkan sedikit pun dari ganimah itu. Ini kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga muncul komentar, oh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bertemu dengan saudara-saudaranya, kerabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menaklukkan kota Mekah. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal di kota Mekah. Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pemberian-pemberian yang begitu banyak terhadap orang-orang Quraisy. Sementara kita tidak mendapat apa-apa. Sementara pedang-pedang kita ini yang berlumuran darah dalam peperangan dan seterusnya. Sebagaimana kisah yang kita telah lewati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dulu betapa besarnya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Wahai orang-orang Ansar, tidakkah dulunya kalian orang-orang sesat? Allah memberi hidayah kalian melalui aku. Tidakkah dulunya kalian Allah orang yang saling berperang antara satu dengan yang lain? Allah persaudarakan kalian melalui aku. Tidakkah dulunya kalian miskin, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan limpahan rezeki melalui aku. Baik. Mereka hanya bisa mengatakan Allah wa Rasuluhu aman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk berbicara. Wahai orang Ansar, kenapa kalian tidak berbicara? Ayo bicara. Kenapa kalian tidak mengatakan ya Rasulullah, engkau datang diusir dari kampungmu dan kami yang membela engkau. Kamu tidak diikuti ya Rasulullah, dan kami yang justru mengikuti engkau membela engkau. Kamu diusir kemudian kami yang menampung engkau ya Rasulullah. Engkau ya Rasulullah datang ke sini dalam kondisi tidak membawa apa-apa, kemudian kami yang berbagi dengan engkau ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak menjawab dengan jawaban ini? Orang-orang Ansar dituntun untuk mengatakan itu. Tidak ada ucapan mereka kecuali mengatakan Allahu wa Rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberian. Wahai orang-orang Ansar, Al-Ansaru syi'arun wan nasu dithar. diangkat orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar adalah pakaian dalamku yang bersentuhan langsung dengan kulitku, menunjukkan tentang kedekatan mereka terhadap aku. Wanasu disar, adapun orang-orang lain adalah baju yang di luarku. Jadi, lo salakan nasu syiban wa salakal ansar syiban la salaktu syibal ansar. Seandainya orang-orang pada melewati jalan dan orang ansar melewati jalan yang lain, maka aku akan mengikuti jalannya orang ansar. Wahai orang-orang ansar, tidakkah kalian ridha bahwa orang-orang kembali ke rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka, membawa unta dan sapi serta uang, sementara kalian kembali ke rumah-rumah kalian memboyong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radina, radina. Mereka pun nangis terharu semuanya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Penyelesaian masalah kalau tepat, maka masyaallah lega. Plong. Nikmat. Allahu musta'an. Baik. Pemberian-pemberian itu diberikan kepada mereka-mereka dengan apa? Harapan-harapan yang memang betul-betul mengena. Baik. Yang dulunya masih ada rasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya hilang dengan pemberian-pemberian beliau alaihi salatu wasallam. Kita kembali, barakallahu fikum. Wa ma'lumun anna al-anfala lillahi wa li rasulihi yaqsimuha rasuluhu haythu amarahu la yata'adda al-amra falau wudi al-ghanaim bi asriha fi haula'i li maslahati al-islami al-amma lama kharaja al-hikmati wal maslahati wal 'adl. Wa ma'lum, sudah kita tahu, anna al-anfala lillahi wa li rasulihi, anfal ghanimah maksudnya, walaupun ampal ada pengertian yang lain yang ma'ruf, milik Allah dan Rasulnya. Yaksimuha rasuluhu haitsu amarahu, yang Allah dan Rasulnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. La yata'adda al-amra, tidak melampaui pembatasan. Falau wudi al-ghanaim bi asriha, seandainya ghanimah itu dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haula maslahatul Islam al-amma, semuanya dibagi untuk mereka untuk kemaslahatan Islam secara umum, la makharaja lil hikmati wal maslahati wal adl, tidak akan pernah keluar dari apa? Hikmah, maslahah dan al adl. Masyaallah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW dalam doa beliau, wasyarru laisa ilaik. Barakallahu fikum. Wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau ya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan sesuatu, mencipta sesuatu di luar dari tiga. Pertama, al-adlu wal-fadlu wal-hikmah. Paham barakallahu fikum? Al-adlu wal-fadlu wal-hikmah. Baik. Walaupun Allah SWT menciptakan, barakallahu fikum, menciptakan iblis, menciptakan syaitan, menciptakan hawa nafsu, yang kata Allah SWT, wa anna nafsal ammaratun bisu, barakallahu fikum, lihikmatin aradahu Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang Allah SWT kehendaki di balik itu semuanya. Barakallahu fikum. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di balik itu semuanya. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada syaitan, tidak ada hawa nafsu, tapi apa jadinya? Semua orang akan beriman. Tidak ada jihad di sabilillah. Tidak ada amar ma'ruf munkar. Tidak ada dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amar ma'ruf syahid. Tidak ada, masyaallah. Subhanallah. Ini li hikmatin aradahu Allah tabaraka wa ta'ala. sesuatu menjadi syar, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesuatu yang dianggap syar ketika terputus dia dari apa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم اعدل فإنك لم تعدل. Ketika pandangan ذي الخويصرة التميمي dan yang mengikutinya dan semisal dengannya, dia tidak melihat maslahah di balik kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Dia lihat apa adanya, enggak betul ini. Langsung dia vonis. Belum tentu apa yang nampak oleh kita adalah suatu yang tidak bagus. Memang tidak bagus. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum." Padahal hampir terjadi tawuran di dalam masjid Rasulullah SAW antara Aus dan Khazraj hanya karena masalah ini. Barakallahu fikum. Masalah tuduhan terhadap Aisyah. Allah memulai pembahasan, barakallahu fikum, tentang fitnah yang dihembuskan oleh orang munafikin setelah sekian lama, ada mengatakan 1 bulan, ada mengatakan 40 hari. Terputus wahyu. Mulai dari sejak kejadian tersebarnya isu yang disebar-sebarkan oleh orang munafikin, terputus wahyu. Barakallahu. Rasulullah SAW tidak memastikan apakah itu berita benar atau berita itu dusta. Tidak wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika turun pertama kali wahyu membuka pembahasan ini setelah terputus sekian lama, kata Allah SWT, innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sudah kita lewati. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seandainya begitu muncul masalah ini langsung turun bara'ah untuk Aisyah dari tudingan tuduhan itu, tidak ada hikmah yang begitu banyak di baliknya. Barakallahu fiik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja untuk membuat jeda antara kejadian itu dengan turunnya wahyu, menyatakan bara'ahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala dari tuduhan itu, hikmah yang Allah kehendaki di balik, adab yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, ahkam yang harus dijalankan. Kata Allah SWT, ya'idhukumullahu an ta'udhu limitlihi abada. Allah nasihati kalian untuk tidak lagi kalian melakukan hal yang sama setelah ini. Barakallahu. Harus anda memiliki husnudzan, prasangka baik terhadap saudara kalian. Ma yakun lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtan azim. Tidak pantas kami untuk membicarakan pembicaraan. Sungguh adalah tuduhan yang sangat keji. Baik. Ketika orang-orang sama seperti dulu Khuwaisirah tidak melihat hikmah di balik kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun menimpali kebijakan itu. Sehingga mereka di antaranya mengatakan, wallahi inna hadhihi qismah ma urida biha wajhullah. Rasulullah langsung dituduh. Demi Allah, pembagian ini tidak diharapkan padanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Rasulullah SAW dituduh curang, dituduh riya. Wala amrullahi inna haula'i min ajhalil khalqi bi rasulihi. Demi Allah, mereka-mereka ini adalah orang yang paling bodoh dari sekian manusia terhadap rasulnya. Wa ma'rifatihi bi rabbihi, dan paling bodoh terhadap Allah Rabb. Wa ta'atihi lahu wa tamami 'adlihi, dan bodoh, barakallahu fikum, tidak tahu tentang kesempurnaan keadilan Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasul harus mengatakan, waihak atau wailak, Faman ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasul. Terus siapa lagi yang bakal berlaku adil? Kalau Allah saja dan Rasulnya tidak berlaku adil. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekehendak hati beliau melakukan itu, tapi semuanya tentunya adalah sesuai dengan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala. Baik. Wa ita'ihi lillahi wa man'ihi lillah. Dia tidak kenal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian begitu adilnya beliau. Beliau memberi karena Allah, malah tidak memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi subhanahu ayaksimal ghanaima kama yuhib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk membagi ganima-ganima itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Walahu ayyamna'aha al-ghanimina jumlatan kama mana'ahum ghanaima makka. Walahu, dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamna'aha. Kondisi perang sudah kita lewati, maka ditaklukkan dengan peperangan. Berarti apa? Maka secara keseluruhan tanahnya dan harta bendanya adalah ghanimah. Barakallahu fikum. Dan orang-orangnya pun adalah tawanan. Tapi Rasulullah SAW tidak mengambil sepeser pun. Semuanya dikembalikan dan semuanya dilepas bebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ini untuk kemuliaan orang-orang yang ada di dalam tanah haram dan tanah haram itu sendiri. Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan apa? Ghanimah yang dari Hunain. Yang begitu banyak. Baik, sudah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala memberikan menjadikan barakallahu fikum orang-orang musyrikin pada saat itu memiliki ide untuk membawa serta semua apa yang menjadi milik mereka. Harta benda mereka, ternak mereka, anak istri mereka, semua mereka bawa. Tujuannya agar supaya tidak ada yang lari dari peperangan. Barakallahu fikum. Ternyata ya tetap lari. Sehingga harta mereka begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengambil segenggam pasir kemudian melemparkannya ke musuh. Tidak ada seorang pun dari kalangan musyrikin kecuali pasir itu masuk ke matanya. Pada saat mereka kelilipan, alas, tidak ada yang mereka pikir kecuali lari dari peperangan. Lari sejauh mungkin. Allahul musta'an. Baik, kita kembali barakallahu fiik. Jadi, kebijakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ini semuanya dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang membantah atau menyanggah kebijakan ini karena tidak tahu, tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Padahal memungkinkan sekali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada orang-orang yang ghanimin, yang begitu masuk ke Mekah, sama sekali tidak diberikan kepada mereka satu apapun, sedikit apapun. Wa qad awjafu 'alaiha bi khailihim wa rikabihim, padahal mereka sudah mengendarai kendaraan mereka. Mereka sudah membuat lelah dan capek kendaraan mereka dan diri mereka untuk menaklukkan kota Mekah. Tetap mereka tidak diberi sepeser pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walahu ay yusallit 'alaiha nara minas sama'i ta'kulaha. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan dan menjadikan ghanimah itu hukum kembali kepada hukum asal sebelum Islam ini. Paham barakallahu. Yani Islam, yani ghanimah di zaman dahulu kala ketika terjadi peperangan yang dipimpin oleh para anbiya war rusul, barakallahu abikum, dan orang-orang saleh pada saat itu. Ghanimah itu dikumpulkan, tidak dibagi-bagi. Baik. Dan datanglah api dari langit untuk melalap habis ghanimah tersebut. Kalau datanglah api berarti apa? Jihadnya berarti apa? Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada gulul. Dan kapan api tidak datang berarti ada gulul di tengah-tengah mereka. Seperti apa yang terjadi pada Yusha bin Nun. Barakallahu fikum. Baik. Ketika usai perang, kemenangan sudah diraih, ghanimah dikumpulkan, ditunggulah api dari langit. Ternyata tak kunjung datang. Beliau langsung mengatakan, wallahi fikum gulul. Allah, ada di antara kalian yang belum menyetor, ada yang dia sembunyikan. Jadi, maka setiap kepala kabilah membaiat aku, menjabat tanganku. Ternyata ada yang lengket dengan tangannya Yusha. Langsung beliau mengatakan, fikum gulul. Di kabilah kalian gulul. Semua kabilah kalian datang ke sini. Di jabatan yang satu. Ha, pada kalian ini, gulul. Mereka tidak bisa mengelak. Mereka pun akhirnya mendatangkan apa? Emas sebesar kepala sapi. Barakallahu fiik. Emas sebesar kepala sapi. Setelah itu mereka letakkan bersama dengan ghanimah. Barulah datang api dari langit untuk melalapnya. Ini zaman dahulu kan. Seandainya Allah menghendaki kembali hukum asal. Tapi karena melihat lemahnya Islam, lemahnya kaum muslimin dan butuhnya mereka dengan ghanimah ini, Allah halalkan. Kata Rasulullah, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan Allah menghalalkan untuk aku ghanimah yang tidak pernah halal sebelum aku. Termasuk keistimewaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa huwa fi dhalika kulluhu adalul adilin. Semua kondisi ini beliau adalah orang yang paling adil. Barakallahu fikum. Atau damirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ahkamul hakimin. Wa ma fa'ala ma fa'alahu min dhalika 'abasa wa la qaddarahu suda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu begitu saja tanpa ada arti dan makna. Wa la qaddarahu suda. Bal huwa 'ainul maslahati wal hikmati wal 'adli war rahmah. Bahkan itu semuanya adalah inti dari kemaslahatan, hikmah, keadilan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masdaruhu kamalu ilmihi, dasarnya adalah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa izzatihi dan kemuliaannya, wa hikmatihi wa rahmatihi. Wa laqad atamma ni'matahu ala qaumin raddahum ila manazilihim bi rasulih sallallahu alaihi wasallam yaqulunahu ila diyarihim. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmatnya untuk umat Islam ini. Terusut orang-orang Ansar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rasulnya ke tempatnya orang-orang Ansar, yaqulunahu ila diyarihim. Warda ma lam ya'rif qadra hadhihi an-ni'mah bisyati wal ba'ir wa arda tayyib man lam ya'rif qadra hadhihi an-ni'mah bisyati wal ba'ir kama yu'ti as-saghir ma yunasibu aqlahu wa ma'rifatahu. Masyaallah. Baik. Kenapa anak? Ya kan anak-anak, barakallahu fikum, dengan orang dewasa kan pemberiannya kan berbeda-beda. Baik. Ketika anak-anak diberi rumah, apa itu rumah? Mau dia apa itu rumah? Diberikan mobil, tapi coba berikan mainan. Oh, gembira sekali dia, senang dia. Karena akalnya baru setaraf dengan apa? Mainan itu. Barakallahu fikum. Wa yu'til 'aqilan labiba ma yunasibuhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Orang yang berakal yang cocok dengannya, anak kecil yang cocok dengannya. Wa hadha fadluhu wa laysa huwa subhanahu tahta hajri ahadin min khalqihi. Dan ini semuanya tentunya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala atau mengharuskan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ini dan itu. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. fayujibuna alaihi biukulihim wa yuharrimuna wa rasuluhu munaffidhul li amrihi. Ya, orang-orang karena kurangnya akal sehingga mungkin membantah, kurangnya akal sehingga menyanggah barakallahu, mengatakan tidak boleh ini, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai apa, orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa ingila law da'at hajatul imam fi waqti min al-awqati ila mithli hadha ma'aduhi hal yasughu lahu dhalika ila al-imamu na'ibun al-muslimin yatasarrafu li masalihihi. Kalau da'at hajatul imam fi waqti min al-awqat, ada pertanyaan, seandainya ada yang bertanya, seandainya ada suatu kejadian, seorang imam, seorang pemimpin, seorang penguasa, terjadi suatu kejadian padanya yang dia sangat butuh dengan ghanimah yang seperti ini untuk kebijakannya. Baik. Ila mithli hadza ma'aduhi. Hal yasughu lahu dhalika? Apakah boleh dia melakukan itu? Qila, jawabannya al-imamu na'ibun al-muslimin yatasarrafu li salih li masalihihi. Imam itu adalah wakil dari seluruh kaum muslimin. Dia yang yatasarrafu li masalihi. Dia yang bertindak untuk kemaslahatan kaum muslimin, wa qiyamiddin, dan tegaknya agama. Fa in ta'ayyan dzalika lidafa'i al-Islam. Kalau memang itu satu yang harus dilakukan untuk membela Islam, wa dzabi'an hauzatihi, dan untuk membela kemuliaannya. Taib, wastijlabi ru'usi a'da'ihi ilaihi liya'mal muslimuna syarrahu, dan untuk menarik hati musuh-musuh kaum muslimin agar supaya kaum muslimin tidak dianiaya atau tidak dicelakai oleh mereka. Sagalahu dzalika. Maka boleh pemimpin melakukan itu. Bal ta'ayyanu 'alaihi, bahkan harus. Wa hal tujawizu syari'atu 'ghaira hadza? Fa inna huwa in kana bil hurumati fil hirmani masarah fal mawsadu al mutawaqqa'ah min fawati ta'lif hadzal 'adwi a'dham. Wa in kana fi al hirmani mafsadah. Walaupun tidak diberikannya orang-orang pada saat itu, yang mereka sebagai barakallahu fikum prajurit ini menang, ada haganimah, prajurit ada, tapi tidak diberi, justru panglima ini memberikannya kepada yang lain untuk maslahatnya. Memang ada pembicaraan, ada ketidaknyamanan barakallahu fikum di antara orang-orang ini. Bukan mereka tidak ikhlas, bukan, mereka tetap ikhlas lillahi subhanahu dalam peperangan, cuma mereka menuntut hak mereka, dan memang hak mereka. Paham barakallahu fikum? Itu hak mereka. Subhanallah. Ada masalah yang, ada mafsadah yang mungkin muncul dari tidak diberikannya hak mereka. Tapi ada apa? Mafsadah yang mutawaqqa'ah. Kerusakan yang sangat besar yang kita sangat khawatirkan ketika tidak diberikan pemberian-pemberian ini. Barakallahu fikum. Ya, ini apa? Luputnya dari kita ta'lifu hadzal adwil a'zam, orang-orang Quraisy. Jadi katakan adwil a'zam, orang-orang Quraisy. Baik. La haula wala illa billah. Bal bina'u masalihid dunya wad-din ala hadain aslain. Man tadi? Wa mabna syari'ati ala dafi a'la al-mafsadatain bi ihtimali adnahuma. Wa bunna syariah, syariat ini bangun ala dafi alal mafsadatain, menolak nih dua mafsadah yang menghadang ini. Kita hindarkan diri dari mafsadah yang lebih besar dari kemudian kita menempuh mafsadah yang lebih kecil. Kalau memang kita harus tempuh itu bi ihtimali ahrima wa tahsili akmalil maslahataini bi tafwiti adnahuma, demikian juga meraih keuntungan terbesar dengan meninggalkan keuntungan yang kecil. Itu termasuk kaidah dari kaidah agama ini. Bal bina'u masalih dunia wa din ala hadainil aslaini, bahkan dibangunnya kemaslahatan dunia dan akhirat kita dibangun di atas dua kaidah ini. Kalau ada dua mafsadah yang kita harus hadapi, maka kita pilih yang paling kecil. Barakallahu fiik. Kita hindarkan diri dari mafsadah yang paling besar. Kalau ada kemanfaatan dua yang kita hadapi ini. Ha, kita harus meraih salah satu di antara keduanya. Maka yang paling besar manfaatnya kita usahakan untuk kita dapatkan, walaupun luput dari kita maslahah yang kecil. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.